الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون جماعة صبح yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16 dari surah. Ayat yang ke-15 dari surah Barakallahu fikum surah Hud. Allah mengatakan man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dari amal soleh dan kebaikan yang dia lakukan, dari puasanya, sholatnya, zakatnya, sadakah-sadakahnya, dan kebaikan apapun yang dia lakukan, kalau dia menginginkan daripadanya kehidupan dunia ini banyak, baik, dalam bentuk kedudukan, dalam bentuk harta benda, duit, dalam bentuk pujian, sanjungan, penghormatan, ini adalah dunia. Jadi, bukan cuma sekedar uang atau harta, tapi pujian, sanjungannya adalah masuk dari urusan dunia yang diinginkan oleh orang, terkadang dari amal soleh yang dia lakukan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul 'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yahu wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Undur kepada wadzalna ba'dhum ala ba'd wal akhiratu akbar darajati wa akbaru tafdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul 'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman murid. Barang siapa yang menginginkan dari kebaikan yang dia lakukan itu adalah urusan dunia yang disegerakan. Barakallahu fikum. Jadi pujian, sanjungan, penghormatan. Baik. Sukanya dia elu-elukan, dinomor satukan. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Maka kami segerakan untuknya apa yang kami inginkan bagi siapa yang kami inginkan. Karena terkadang juga ada orang menginginkan dunia dari amal solehnya, ternyata Allah tidak berikan. Baik. Dia menginginkan pujian dari pemberian-pemberiannya, ternyata tidak dipuji. Orang tahu kalau itu adalah riya. Barakallahu fikum. Bahkan justru celaan yang dia dapatkan. Baik. Dia memberi dengan tujuan-tujuan duniawiyah. Ketika tujuannya tidak tercapai, dia tarik ulang pemberiannya. Wahala wakil. Barakallahu fikum. Dia bagi-bagi duit, ternyata tujuan dari pembagian duit itu tidak dia dapatkan. Dia tarik ulang duitnya. Pemberian-pemberiannya. Wala hawla wala quwata illa billah. Man kana yurid al-ajla ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman murid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Baik, kemudian kami akan jadikan tempat untuk dia kembali neraka jahanam, tercelahina dia di dalamnya. Barakallahu fikum. Yang dulunya di dunia dia beramal saleh untuk diagung-agungkan, dipuji, disanjung, dihormati. Barakallahu fikum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala rendahinakan di dalam neraka. Tentunya kebalikannya, barang siapa yang menginginkan kebaikan, nah ini kebaikan akhirat dari amal saleh dia, dari barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia berusaha untuk melakukan amal saleh dalam keadaan dia beriman, bukan riya, bukan sum'ah, bukan taib iradatud dunia. Wa huwa mu'min, beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Taif ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang yang seperti inilah urusannya, usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amal saleh yang dilakukan bukan untuk mengharapkan dari pemberian-pemberian. Pemberian itu banyak, memberi, pemberian dalam bentuk sanjungan, pemberian dalam bentuk uang, pemberian dalam bentuk penghormatan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semuanya kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang ikhlasnya, orang riya-nya, orang mukminnya, orang kafirnya, orang taatnya, orang yang tidak taatnya, diberi semua rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana dia memanfaatkan rezeki itu. Tapi ada yang memanfaatkannya untuk kebaikan sehingga kebaikannya bertambah dan bertambah. Dan ada yang memanfaatkannya untuk kejelekan sehingga Allah ganti kebaikan yang Allah berikan tadi, tapi berubah menjadi kejelekan pula. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, di ayat ini barakallahu bikum. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, wa fi lahum a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan dari amal solehnya tadi, urusan dunia dan perhiasannya, wa fi lahum a'malahum fiha. Kami berikan. Kami berikan untuknya apa yang dia inginkan itu. Baik, di ayat yang lain yang kita bacakan tadi, liman nasya, liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Karena tidak semua orang yang menginginkan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Setengah mati dia beramal saleh tapi pengin dipuji, ternyata tidak dipuji. Pengin disanjung, tidak ada yang menyanjungnya. Jadi orang tahu bahwa dia tidak berlaku ikhlas. Ada tujuan-tujuannya. Bukan justru pujian yang dia dapatkan, bahkan celaan. Dari umpatan orang terhadapnya. Bahkan boleh jadi orang memanfaatkan, dari memanfaatkan dia, dari kebaikan yang dia lakukan, dari berupa pemberian-pemberian, pembagian-pembagian, diterima oleh orang tapi dibalas dengan celaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahab wa hum fiha la yubkhasun. Barakallahu, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Baik, dan mereka tidak dikurang-kurangi amalannya. Barakallahu, tidak dikurang-kurangi amalannya. Ulaika alladziina laisa lahum fil aakhirati illa an-naar. Mereka-mereka ini yang tujuan amal solehnya adalah kehidupan dunia, tidak ada bagi dia nanti di hari akhirat kecuali api neraka. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-naar. Barakallahu fiikum. Jadi berlaku riya, salat dia, barakallahu fiikum, puasa dia, apapun yang dia lakukan dari kebaikan. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata nanti kepadanya, jadi ketika orang-orang telah dibalas ganjari oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dengan kebaikan pula. Barakallahu fiikum. Pahala dan keutamaan. Lah tinggal orang-orang yang suka berlaku riya ini atau tujuan amal solehnya adalah urusan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya hal tajuduna indahum jazaa'a." Berangkat kalian, pergi kalian semua wahai orang-orang yang berlaku riya dalam amal solehnya. Pergi kalian ke orang-orang yang dulunya kalian berlaku riya untuknya. Apakah kalian mendapati pada mereka itu pahala? Tidak ada. Jadi, karena yang memberi dan bisa memberi pahala adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang beramal soleh tapi tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehidupan akhirat, maka Allah akan meninggalkannya. Allah akan meninggalkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa yang beramal saleh, dia menduakan aku di dalam amal saleh itu. Dia menduakan aku dalam amal saleh itu. Taraktuhu wa syirka, maka aku, barakallahu fikum, tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Allah tidak menghargai apa yang dia telah amalkan. Jadi di sini Allah mengatakan wa habita ma sana'u fiha. Habita, hancur, gugur. Jadi wa habita ma sana'u fiha. Apa yang telah mereka lakukan di dunia ini dari amal-amal kebaikan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil semua apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Ini dua ayat sebagai pengingat untuk kita tetap berlaku ikhlas, membangun seluruh amal soleh kita di atas ketauhidan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kecuali rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan harapan-harapan yang lain, tapi berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, disertai ketika kita melakukan amal saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang Allah telah menjadikan nabi kita, rasul kita sebagai panutan, suri teladan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri teladan, contoh. Tayyib, barakallahu bikum. Contoh terbaik untuk kehidupan kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sembari senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Barakallahu fikum. Ini dua landasan, dua syarat untuk diterimanya amalan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlas kita melakukan amalan itu dibangun di atas ketauhidan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, tidak memberikan contoh, maka jangan lakukan. Karena Allah, karena Rasul sudah menjadikan patokan. man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan bukan dari kami perintahnya, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan satu amalan, barakallahu fikum, yang bukan dari kami contohnya perintahnya, fahuwa raddun. Hadis ini, dua hadis ini, barakallahu fikum, bantahan untuk dan peringatan untuk orang-orang. Imma dia pencetus kebid'ahan, dia pelopornya, dia yang mengada-adakan satu yang baru, barakallahu fikum. Yang kedua adalah orang yang ngikut-ngikut. Dia bukan pencetusnya, bukan pelopornya, tapi dia hanya sekedar ngikut-ngikut. Sama saja, semuanya tertolak. Barakallahu fikum. Jangan dia mengatakan, oh kita kuat cuma iko-iko. Ya, enggak. Iko-iko sama dengan pencetusnya, sama dengan pelakunya. Barakallahu fikum. Ini dua syarat, barakallahu fikum, dua syarat mutlak untuk amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunjukkan kepada majelis subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.